Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menggantikan Ustaz yang saat ini sedang berhalangan, Ustaz kita Al-Ustaz Abdul Syakur hafizahullah ta'ala, maka kita akan melanjutkan kajian kitab A'unul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad Babul Ihsani Ilal Barri Wal Fajir. Bab berbuat baik kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana al-Humaidi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Salim bin Abi Hafsata, an Munzir al-Sawri, an Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, menyebutkan asar yang hasan sampai Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyah ketika menjelaskan ayat hal jazaul ihsani illal ihsan dalam surah Ar-Rahman ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada balasan bagi yang berbuat baik di dunia selain kebaikan pula di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata beliau, qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Berbuat baik itu dilakukan kepada orang yang baik dan juga kepada orang yang jahat. Maka kita akan mendengarkan faedah-faedah yang banyak dari ulama kita, Al-Syeikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, al-ihsanu a'la martabatin min maratibid dinil islami. Al-ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam tingkatan agama Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Nah, tingkatan tertinggi. Seorang yang muslim belum tentu mukmin, ya. Dan seorang mukmin belum tentu muhsin, ya. Karena muhsin yang memiliki ihsan itu adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih, ya. Di mana sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, hadis Jibril dalam Sahih Muslim, Rasulullah ketika bertanya atau ditanya oleh Jibril tentang ihsan, maka dijawab oleh beliau, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah maka Allah melihatmu. Nah, yakni merasa diawasi, ada muraqabah pada diri seorang muhsin ini. Tidak semua mendapatkan karunia ini, anugerah ini. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika salat, merasa bermunajat kepada Allah. Diawasi oleh Allah, tidak semua orang bisa seperti ini. Maka barang siapa yang diberikan ihsan, merasa diawasi oleh Allah, maka dia berada pada tingkatan tertinggi dalam agama Islam ini. Nah, tidak perlu lagi namanya teguran-teguran, ya, yang sering diulang-ulangi dari pengurus, dari asatidah, karena dia sudah memiliki ihsan. sehingga dia mengagungkan syiar-syiar Islam, dia mengagungkan masjid Allah, tidak bermain di masjid, tidak ribut di masjid, karena dia tahu masjid itu punya kemuliaan. Nah, dan bagi orang tua yang benar-benar menginginkan keberhasilan pada anaknya, hendaknya dia terus berusaha menanamkan ihsan ini, muraqabah, ya. Selalu pada nasihat-nasihatnya, bukan hanya ancaman atau nasihat yang lembut, tapi dibarengi dengan apa? Nasihat agar takut pada Allah, ya. Ditanamkan bahwa anak itu jika melakukan dosa itu diawasi oleh Allah, Allah melihatnya, sehingga anak tumbuh merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendidikan yang sukses, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syiriki dalam Adwaul Bayannya. Di mana kata beliau, yang maknanya di antara tanda kesuksesan pendidikan anak jika orang tua itu bisa menanamkan muraqabah pada anaknya, sehingga dia tidak selalu mengawasinya, tidak perlu lagi selalu mengawasinya, karena anak itu sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh anna maratibad dini thalathun, ya, karena tingkatan agama Islam ini ada tiga. Yang pertama al-Islam, kedua al-Iman, dan ketiga al-Ihsan, ya. Yang paling tinggi adalah al-Ihsan. Fal ihsanu a'laha qadran. Ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi dalam agama Islam. Waqad amarallahu azza wa jalla bihi, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita berbuat ihsan, agar memiliki ihsan ini. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Wa wa'ada ahlahu bin nasri wa ta'yid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan orang-orang yang berbuat ihsan dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berbuat ihsan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, ya. Dan orang-orang yang berjihad melawan musuh-musuh Allah, melawan jiwanya, melawan syaitan dalam menjalankan agama ini, maka sungguh kata Allah akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan kebaikan dan jalan yang lurus. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan, melakukan ihsan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ini Allah akan membantunya, menolongnya, ya. Ayat innallaha ma'ahum binasrihi wa ta'yidihi wa tawfiqihi wa i'anatihi lahum ala kulli khairin wa birrin wa taqwa. Makna ayat tadi, sungguhnya Allah akan menolong mereka, ya. Makna bersama mereka, yakni Allah akan menolong orang-orang yang berbuat ihsan, mendukungnya, memberikannya taufik, memberikannya bantuan untuk melakukan kebaikan, kebajikan dan ketakwaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan, melakukan ihsan pada segala hal. Nah, fal ihsan yasduru minal mu'minina ilan nasi wa ila sairil makhlukat ala ikhtilafi tabakatin nasi wa sairil khalq. Ihsan itu bisa dilakukan oleh setiap mu'min, ya. Ihsan itu berasal dari orang yang beriman. Ya. Yang bisa melakukan ihsan itu adalah orang-orang yang beriman. Dilakukan oleh yang beriman kepada manusia dan seluruh makhluk. Dengan berbagai macam tingkatan manusia dan makhluk. Ya. Ini penjelasan beliau. Ya. Kita berbuat ihsan, berbuat baik. Itu bisa kepada semua orang. Kepada hewan. Kepada orang-orang kafir. Orang jahat. Sebagaimana ayat yang telah berlalu dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina la yaqlam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Tidak mengapa berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak mengusir kita. Yang dengannya menjadi sebab mereka masuk Islam. Ya, karena kita berbuat baik kepada mereka. Begitu juga berbuat baik ya, kepada orang jahat. Ya. Nah, kepada hewan-hewan, semua makhluk. Bahkan jika kita menzalimi hewan, itu menjadi sebab masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dakhalati imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha. Ada perempuan yang masuk neraka karena mengikat kucing, ya. Wala hiya at'amatha, tidak diberi makan dan tidak dibiarkan ta'kulu min khashashil ardh, tidak dibiarkan mencari makan sendiri serangga di muka bumi ini. Diikat sampai mati, ya. Dan menyebabkan dia masuk neraka. Menzalimi hewan, kucing itu penyebab masuk neraka, apalagi menzalimi manusia, maka ancamannya lebih besar. Kama yasduru il ahlil birri atau ahlil barri wahum ahlu ta'ati lillahi wal rasulih alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pula kebaikan itu diberikan kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan kebaikan, yang mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Bal waliman indahu mukhalafatun bidakwatihi ilal khairi wa ilal salihil amali wa tahziri minasyar. Bahkan kebaikan, berbuat ihsan itu bisa dilakukan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran syariat. Dengan cara apa berbuat baik kepada mereka? Dengan mendakwai mereka kepada kebaikan agar mereka beramal soleh dan memperingatkan mereka agar tidak terjatuh pada kejelekan. Dan ini pemberian atau sedekah yang paling besar mengajari ilmu agama. Yang karena ini berkaitan dengan akhirat. Wa idz kana al-amru kadzalik fal 'amalu bil ihsani ila jami'i tabaqatin nas. Maka berbuat ihsan itu dilakukan kepada semua manusia. Walakin la yaqumu bihi illa man 'indahu 'ilmun bi martabatil ihsan. Tapi tidak bisa melakukan ihsan, tidak ada yang bisa melakukan ihsan kecuali orang yang memiliki ilmu tentang ihsan, ya. Keutamaan ihsan, berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin dengan membantu, menolong orang, ya, berbuat ihsan dengan menasihati orang, itu adalah ibadah yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatarattabu 'alaihi minal jazail hasan minallahi tabaraka wa taala. Dan yang bisa melakukan ihsan, berbuat baik pada orang, adalah orang yang mengetahui bahwa perbuatan ihsan itu akan diganjar oleh Allah dengan balasan yang baik. Wa huwa fi kulli syai, berbuat ihsan itu pada segala hal. Wa fil haditsil mazkur, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf dalam sahih Muslim, yang disebutkan dalam sahih Muslim, nomor 1955. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan berbuat ihsan pada segala hal. Pada segala hal ini. Kata Rasulullah s.a.w. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika kalian membunuh, nah, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Ini dalam had. Misalnya ada orang yang berzina, muhsan ya, para menikah, maka yang menegakkannya adalah penguasa. Nah, wakil penguasa itu ketika membunuh, mengeksekusi harus dengan cara yang paling baik ya. Langsung terbunuh ya. Begitu juga ketika menegakkan qisas, penguasa harus melakukan ihsan. Dan juga disebutkan ya, termasuk dalam hadis ini ya, berbuat ihsan dalam membunuh adalah membunuh hewan-hewan yang jahat. Seperti tikus ya, hewan-hewan yang mengganggu, maka bunuhlah dengan cara yang paling cepat membunuh mereka. Jangan membuat hewan-hewan itu tersiksa. Kalau ingin bunuh dengan cara yang langsung bisa membunuh. Jangan menyebabkan hewan-hewan itu teraniaya ya. Sebagaimana kata para ulama. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata, jika menyembeli maka berbuatlah ihsan dalam penyembelihan itu ya, dengan menajamkan apa, pisaunya. Jangan menyembeli di depan hewan yang lain ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka tajamkanlah pisau yang untuk menyembeli hewan tadi. Wal yurih dzabihatahu, dan buat tenanglah ya, hewan tersebut. Nah, dengan tidak menyembeli ya, hewan lain di hadapannya, dan dengan menajamkan pisau ya, untuk menyembelihnya. Inna hadhil umura minal ihsan ya. Perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah ihsan, perbuatan baik. Fama baluka bi muamalatil muslimin wa bi muamalatin nasi ajmain. Maka bagaimana ya, kalau pada hewan saja harus berbuat ihsan, berbuat baik dan nah, maka berbuat baik kepada kaum muslimin dan kepada manusia seluruhnya tentunya itu lebih patut untuk dilakukan ya. Kepada hewan saja harus berbuat baik, diancam neraka jika kita menyiksa, berbuat tidak baik. Maka ketika seorang menzalimi manusia, maka ancamannya lebih besar. Innaha aula bi an takuna al ihsani wa bil ihsan. Manusia, terkhusus kaum muslimin, lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, diperlakukan dengan baik. Faman aslafal ihsana fi muamalatihi ma'a rabbihi azza wa jalla bi iqamati fara'idhihi wa wajibatihi wa taqarraba ilaihi bil mustahabbat wa tarkil muharramat qulu dzalika minal ihsan. Barang siapa yang mengerjakan ihsan, kebaikan dalam beribadah kepada Allah Rabbnya ya, dengan apa, mengerjakan kewajiban-kewajiban ya, yang telah Allah wajibkan dari rukun-rukun Islam, menjaga salat lima waktu, menunaikan zakat, bertauhid, dan berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan haji bagi yang mampu, kemudian mengerjakan perkara-perkara yang wajib lainnya, berbakti pada orang tua, berakhlak mulia kepada orang tua, guru, nah, melakukan kewajiban-kewajiban lainnya ya, menafkahi keluarga dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, serta bertakarrub kepada Allah dengan melakukan apa, ibadah-ibadah yang mustahab, serta meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, maka semua itu adalah ihsan. Nah, ihsan itu umum sifatnya. Nah, semuanya adalah ihsan. Wa 'amalan nasa bil ihsan 'ala ikhtilafi tabaqatihim. Nah, dan memperlakukan manusia dengan ihsan, dengan baik. Nah, dengan atau dengan memperhatikan ya, berbagai macam tingkatan manusia ya, caranya berbeda-beda. Dengan anak kecil, dengan orang dewasa, dengan orang yang lebih tua, itu memiliki cara-cara sendiri dalam berbuat ihsan kepada mereka. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yujazihi fid dunya wal barzakhi wal akhirati kama wa'adahu wa wa'duhu al-haq. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan orang tadi yang berbuat ihsan di dunia, di barzakh, dan di akhirat sebagaimana yang telah Allah janjikan, dan janji Allah itu pasti benar. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang berjihad melawan musuh-musuh Allah, jiwanya melawan syaitan sehingga dia bisa melakukan ketaatan-ketaatan, mau belajar agama, mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka kata Allah, sungguh akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan kebaikan dan jalan yang lurus. Nah, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, akan menolong orang-orang yang berbuat ihsan. Wa man kana Allahu ma'ahu fa innahu la yadhi'. Barang siapa ditolong oleh Allah, ini kata Asy-Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Barang siapa yang ditolong oleh Allah, yakni orang-orang yang berbuat ihsan. Karena di sini telah dijanjikan Allah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Sehingga barang siapa yang ditolong oleh Allah, maka orang itu tidak akan menyimpang, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditunjukkan jalan yang lurus. La fid dunya wala fil barzakhi wala fil akhirah. Orang itu akan ditolong oleh Allah di dunia, di barzakh, dan di akhirat. Nah, ini akhir penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.